masa baru mau dibagi-bagi. Mulai dari waktu nge-rap lagi sendiri, sampai sekarang saya Koji mantep berdiri. Sejak ditinggal teman-teman, sempat enak sama hip-hop gak demen, tapi untung pacar setia menyemangati. Langsung terasa segar dan hangat di hati. Coba-coba bikin lagu-lagu baru, dari yang bikin ngakak sampai bikin terharu. Coba-coba lagi jualan kayak dulu, masih tetap laku bikin hati orang lulu. Mulai lagi dapat job manggung, hidup gue masih bisa terus bersambung. Tambah Dela MC sama momen ngikut, masih banyak cerita di verse yang berikut. Dulu 7 keliling pusing, sekarang hidup tambah bising. Tapi rejeki mengalir deras, hidupku juga semakin keras. Banyak cerita dan banyak kisah, banyak tawa dan air mata sisa-sisa. Tapi ku memang hanya manusia yang belum cukup panjang punya usia. Gue bikin lagu, sawat itu loh, buat kritik anak hip hop yang gaya meloloh. Tapi jadi ngetop, banyak yang suka, bikin mata label rekaman terbuka. Tanda tangan ini, tanda tangan itu, gebrakan hebat yang langsung ngebuka pintu. Saikoji ada di mana-mana, dapat royalti dan kebajiran dana. Manggung bisa sampai keliling diputer, dari kota ke kampung bolak-balik puter. Pengalaman demi pengalaman berharga, memang saatnya hip hop untuk berlaga. Tapi tetap tahu diri down to earth, ingat dari mana asal gue since my birth. Kalau ada yang minta tolong buatin beat, gue bantu ditawarin duit man, just keep it. 7 keliling pusing, sekarang hidup tambah bising. Tapi rejeki mengalir deras, hidupku juga semakin keras. Banyak cerita dan banyak kisah, banyak tawa dan air mata sisa-sisa. Tapi ku memang hanya manusia yang belum cukup panjang punya usia. Tapi gak semuanya mulus-mulus, gue ketemu banyak orang yang gak tulus. Mulai ditipu even organizer, untung gue orangnya damai bukan fighter. Udah usaha buat bikin satu grup, ngomong yang terbuka gak ada yang tertutup. Tepat waktu komitmen, kualitasnya redup. Sekarang tinggal berdua emang udah cukup. Tapi ya memang ini hidup nyata, gak semuanya enak di hati dan di mata. Kadang ribet, belibet bikin kita keselipet, tapi semangat hati yang penting we just gotta keep it. Dulu 7 keliling pusing, sekarang hidup tambah bising. Tapi rejeki mengalir deras, hidupku juga semakin keras. Banyak cerita dan banyak kisah, banyak tawa dan air mata sisa-sisa. Tapi ku memang hanya manusia yang belum cukup panjang punya usia. Dulu 7 keliling pusing, sekarang hidup tambah bising. Tapi rejeki mengalir deras,